Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Barakallahu fikum. Fanijidina azani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan zikrul fawaid min hadzal hadis. Pada pertemuan yang lalu kita ketahui bersama bahwasanya hadis ini mengandung peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang 7 dosa. Dosa pertama sudah kita sebutkan, yaitu kesyirikan. Kita masih pada pembahasan dosa yang kedua, yaitu sihir. Untuk definisi sihir, telah kita bawakan macam-macam sihir, juga telah kita sebutkan secara garis besar. Ada sihir yang menggunakan bantuan syaitan berbentuk ruqa wa uqadun, buntalan-buntalan dan jampi-jampi. Ada pula yang berbentuk adwiyatun wa aqaqiru, ya, obat-obatan tertentu maupun ramuan-ramuan tertentu yang bisa mempengaruhi akal, keinginan, fisik seseorang. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Juga telah kita sampaikan pula bahwasannya belajar ilmu sihir itu termasuk perkara yang diharamkan, bahkan masuk dalam kategori kufrun, tindakan kekufuran. Wa huna mazidul faedah, ada tambahan faedah berkaitan dengan masalah sihir. Zakaral ulama, para ulama menyebutkan umuran, perkara-perkara yang tergolong ilajus sihri, cara mengatasi dan mengobati sihir. Tidak kita pungkiri kalau sihir itu benar-benar ada, punya hakikat dan wujud serta pengaruh yang nyata, walaupun sebab terjadinya tentunya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mayoritas praktek sihir di luar nalar dan logika akal sehat manusia. Di dalam syariat kita ada beberapa perkara yang bisa kita lakukan untuk menangani sihir. Al-amrul awal, yang pertama, min ilaji sihri ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Min ilaj as-sihri ar-ruqyah asy-syar'iyyah, termasuk bentuk pengobatan sihir adalah dengan melakukan ruqyah syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an ma huwa syifaa', apa yang bisa menjadi obat. Al-Quran bisa menjadi obat. Syifa'un li'amradil jasadi, obat untuk penyakit badan, penyakit fisik. Wa syifa'un li'amradil qulub, juga obat untuk penyakit-penyakit hati. Wa rahmatun lil mu'minin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, juga sebagai bentuk rahmat, kasih sayang kepada hamba-hamba yang beriman. Pada kata ma huwa syifa'un, hadha huwa syahid min hadhihi al-ayah. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, di antara ilajus sihri adalah ruqyah syar'iyah, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa thabata fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim dengan sanad yang sahih tentunya, min hadithi Auf ibn Malik al-Ashja'i, dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyah, wahai Rasulullah, Auf berkata, kunna, kami dahulu membaca ruqyah pada masa jahiliyah. Kami juga meruqyah pada masa jahiliyah. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik, bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah yang kami lakukan? Apakah diperbolehkan ataukah dilarang? Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, a'ridu alayya ruqakum, tunjukkan kepadaku seperti apa bacaan ruqyah kalian. Rasul tidak langsung mengatakan haram, Rasul juga tidak langsung membolehkan, tapi Rasul minta disebutkan contoh bacaan-bacaan ruqyah yang dibaca oleh para sahabat sebelum masuk Islam. La ba'sa birruqa, kata Nabi, tidak masalah melakukan ruqyah, ma lam yakun fihi syirkun, selama tidak ada unsur kesyirikan pada ruqyah tersebut. Selama ruqyahnya adalah ruqyah yang syar'iyah, tidak masalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau ada unsur-unsur yang berbahaya, bahkan termasuk bagian dari kesyirikan, maka ruqyah tersebut diharamkan. Atas dasar hadis ini, para ulama rahimahumullahu ta'ala membuat sebuah kesimpulan penting dalam masalah ruqyah. Di antaranya yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullah, qad ajma'al ulama ala jawazir ruqa, para ulama sepakat boleh meruqyah, inda ijtima'i thalathati syurut, apabila terpenuhi tiga persyaratan. Ini untuk menjelaskan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Boleh ruqyah asalkan tidak ada unsur kesyirikan. Maka dijelaskan oleh para ulama, seperti dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, harus terpenuhi tiga syarat. Satu, syarat yang pertama, ayyakuna bikalamillah, ruqyah tersebut menggunakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Au bi asma'ihi wa sifatihi, atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang dari Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ditambahkan oleh sebagian ulama seperti yang dibawakan oleh Al-Syeikh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami, au bil ad'iyah al-ma'thurah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama, harus menggunakan kalamullah Al-Quran. Harus menggunakan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dengan menggunakan hadis-hadis Nabi atau doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang tentunya menggunakan jalur hadis-hadis yang sahih. Asani yang kedua, wabil lisanil arabi, dengan bahasa Arab. Wa yufham ma'nahu, dan difahami maknanya. Pakai bahasa Arab dan difahami maknanya. Kalau menggunakan bahasa Arab namun tidak diketahui maknanya, atau dengan tarkib-tarkib yang salah, bukan tarkib yang fusha, atau potongan-potongan ayat atau potongan-potongan hadis yang enggak jelas dan tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak diperbolehkan. Hadirina zaniyallahu wa iyyakum. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wa ayya'taqida anna ruqyata la tu'athiru bidhatiha. Tidak boleh berkeyakinan bahwasanya ruqyah bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Paham ya? Syarat pertama, dengan Al-Quran atau dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Syarat kedua, berbahasa Arab dan difahami maknanya. Syarat yang ketiga, baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah harus bersih dari keyakinan-keyakinan kalau ruqyah tersebut bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Bal, kata beliau rahimahullah, bi'innillahi ta'ala, akan tetapi ruqyah itu bisa memberikan pengaruh atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Hakadha ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau ruqyah boleh, tapi dengan tiga syarat. Harus dari kalamullah atau doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau dengan asma'ul husna. Syarat yang kedua, berbahasa Arab. Tidak boleh ruqyah dengan bahasa Cina. Ya, apalagi bahasa Thailand. Ya, pegang bagian yang sakit. Suwa di kap, kap kapung kap, kap mobil kap. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Arab. Pun dengan bahasa Arab yang difahami maknanya. Kalau bahasa Arabnya juga enggak jelas, ya enggak difahami maknanya, juga tidak diperbolehkan. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Kemudian yang meruqyah tidak boleh meyakini kalau ruqyahnya itu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, sehingga dia menyombongkan, ini kalau enggak saya yang ruqyah, ya enggak bakal sembuh kamu. Ya, ini kalau saya yang ruqyah sembuh, kalau enggak ada ruqyah enggak sembuh kamu. Ini terlarang, bukan lagi menjadi ruqyah yang syar'iyah. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, terkait masalah ruqyah, huna ba'dul malhubat, ada beberapa catatan penting mengingat pembahasan ini seringkali membuat sebagian kaum muslimin jatuh pada sikap yang salah. Ya, karena ada sebagian pihak salah dalam menerapkan ruqyah syar'iyah, kemudian menganggap kalau ruqyah syar'iyah itu tidak ada. Ruqyah itu tidak boleh karena penerapan yang salah oleh sebagian pihak. Di sisi yang lain, sebagian kaum muslimin saat mempraktekkan ruqyah berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan yang menyebabkan mereka jatuh dalam pelanggaran syariat. Wala'iyahubillah. Ada beberapa catatan penting terkait dengan ruqyah. Catatan yang pertama, khanibidina zaniyallahu wa iyyakum, min sifatul mu'minin alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Di antara sifatnya kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, annahum la yasparkun, mereka tidak pernah minta diruqyah. Ya, enggak pernah minta diruqyah. Termasuk tindakan yang tidak terpuji seseorang minta diruqyah. Kalau ada orang lain yang berbaik hati meruqyah tanpa dia minta, labas, tidak mengapa. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Atau dia meruqyah dirinya sendiri, boleh. Tapi perkara yang tidak terpuji ketika seorang hamba minta diruqyah. Ya. Hakadha ikhadibidina azani Allahu wa iyyakum. Mungkin sebagian antum sudah mendapatkan penjelasan ini di awal-awal pembahasan Kitabut Tauhid karya Fadhilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Di situ ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azab, akan masuk surga kelak di hari kiamat 70.000 orang dari umatku tanpa hisab, tanpa azab. Maka para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, humul ladzina la yastarkun. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta ruqyah. Naam. Ila akhiril hadis, sampai seterusnya hadis. Sehingga harus diperhatikan, jangan bermudah-mudahan meminta di ruqyah. Catatan yang kedua, khairuddina azani Allah wa iyyakum. Catatan yang kedua, la ba'sa birruqyah lidaf'il bala' qabla wuku'ihi aw lidaf'ihi ba'da wuku'ihi. Boleh ruqyah dilakukan untuk menghindari bahaya sebelum terjadi. Jadi sebelum terkena sihir, dia meruqyah dirinya sendiri dengan ruqyah yang syar'iyah tentunya, labas, tidak mengapa. Atau dia melakukan ruqyah setelah terkena sihir, baru kemudian ditangani dengan ruqyah. Jadi bisa sebelum terkena sihir atau setelah terkena sihir. Sanifidina azani Allahu wa iyyaku. Seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum tidur, membaca al-mu'awwidzatan. Ya, dengan meniupkan di kedua telapak beliau, kemudian diusapkan pada sekujur tubuh yang dijangkau oleh kedua tangan beliau. Itu termasuk salah satu upaya ilajus sihir qabla wuku'ihi. Nah, kemudian catatan yang berikutnya, catatan yang keberapa? Ketiga, ya, catatan yang ketiga, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Yang bagi lirraqi, seyogyanya bagi orang yang melakukan praktek ruqyah, ayyajtaniba al-mukhalafat firruqyah. Hendaknya dia menjauhi perkara-perkara yang termasuk mukhalafah, menyelisihi petunjuk syariat ketika meruqyah. Ada hal-hal yang harus diwaspadahi bagi orang yang meruqyah yang tergolong dalam kategori mukhalafah syar'iyah. Zakar al-ulama asyia' kathirah, para ulama menyebutkan banyak sekali bentuk pelanggaran. Minha, diantaranya. Pelanggaran pertama, bal'u maktubil Qur'an. Bal'u maktubil Qur'an. Menelan tulisan Al-Quran. Jadi ditulis di kertas, dibundel, taruh dalam es buah, ya, kemudian diminum dalam rangka ruqyah. Ya, Ustaz, saya kayaknya kena santet ini, Ustaz. Ya, setelah di USG ada paku payung, Ustaz. Ya, toh. Ini saya mau meruqyah diri saya, Ustaz, supaya marem kalau dibacakan capek, Ustaz. saya juga enggak terlalu jago. Nah, akhirnya saya sobek ya mushaf Al-Qur'an bagian ayat kursi. Kemudian saya buntel-buntel, saya masukkan dalam es buah, Ustaz. Ya, dilarutkan bersama dengan buah naga dan buah melon, saya minum, Ustaz. Ya, supaya makin manjur, Ustaz. Boleh atau enggak? Al-jawab manhiyun an. Ini dilarang. Waqad nasta Al-Aiz ibn Abdissalam bitahrimihi. Al-Imam Al-Aiz ibn Abdissalam menegaskan tindakan tersebut haram dilakukan. Ya, haram menelan Al-Quran atau tulisan-tulisan dari ayat-ayat Al-Quran untuk ditelan. Itu tidak diperbolehkan. Ya, beberapa alasan beliau sebutkan, antara lain tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Juga ada unsur menghinakan Al-Quran. Jadi pahami? Nah, jadi kalau antum misalkan ada yang berbaik hati meruqyah, tapi cara ruqyahnya kok aneh-aneh kan gitu ya. Setelah diruqyah kemudian ngasih apa namanya nasihat ya, Mas, ini supaya lebih efektif ruqyahnya, nanti ini Mas ya, beli mushaf yang baru. Kalau bisa cetakan Mesir yang kertasnya enggak terlalu bagus. Setiap hari dimakan ya 3 lembar Al-Qur'an. Ya. Itu nanti terserah Mas mau makan pakai buah pisang boleh, ya pakai es buah boleh, dilarutkan dalam bubur juga boleh. Pokoknya harus ada yang dimakan dari Al-Quran 3 lembar, 3 kali 3 sehari. Pagi 3 lembar, siang 3 lembar, malam 3 lembar. Jangan berhenti sampai habis mushaf Al-Qurannya. Ya, ini menandakan kalau praktek ruqyahnya sudah bukan lagi praktek yang syar'iyah. Walaupun yang meruqyah pakai imamah. Warna putih lagi. Nah, wa minal mukhalafat, termasuk bentuk pelanggaran yang harus diwaspadai. Kitabatul ayat ala jismil marib, menulis ayat Al-Quran di tubuh orang yang sakit. Ya, kasus yang sama, Ustaz, saya kayaknya kena santet. Hasil USG menunjukkan ada paku payung. Payung saya enggak nelan, Ustaz, tapi saya tulis ayat kursi di perut, gitu ya. Ditulis, ya. Kok cepat hilang? Pakai spidol yang permanen, masih tetap hilang. Akhirnya Ustaz, saya tato ayat kursi. Ya, biar permanen. Ini tato syar'i, Ustaz. Ayat kursi ya. Haramnya dobel. Innabidina azaniyallahu wa iyyakum. Ada ayat haram, ini juga diharamkan. Ya, ada unsur ihanah bil Quran, menghinakan Al Quran. Tak perlu ditulis, dicoret-coret badan orang yang diruqyah, tak perlu. Fanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa minal mukhalafat, termasuk bentuk mukhalafat. Ini yang sering. Takhsisur ruqa laisa laha aslun syar'i. Mengkhususkan ayat-ayat tertentu untuk bacaan ruqyah tanpa dalil syar'i. Ya, mengkhususkan bacaan ayat-ayat tertentu tanpa bimbingan syariat. Fatakhsis suwar wa ayat mu'ayyanah li amrad mu'ayyanah bi'a'dad wa awqat lam tarid fil kitab wa sunnah. Seperti mengkhususkan kata khusus suar wa ayat mu'ayyanah, mengkhususkan surat dan ayat-ayat tertentu. Li amradin mu'ayyanah, pada kasus penanganan penyakit-penyakit tertentu. Itu ya. Nah, bu ini kerasukan. Ini baca surat Al-Jin, jangan baca yang lain. Baca surat Al-Jin. Berapa kali Pak Ustaz? 33 kali antara jam 7 pagi sampai setengah 9. Harus pas 33, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Berarti harus bisa diatur ritme bacaannya. Jangan terlalu cepat sehingga kurang dari waktu yang ditentukan. Juga jangan terlalu lambat. Ya, sehingga harus butuh waktu yang lebih dari waktu yang ditentukan. Ya, kata orang yang dianggap pintar tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Ini sudah mengarah pada ciri-ciri ruqyah yang bukan syar'iyah. Karena tidak ada dalilnya. Ini bidina azani allahu wa iyaku. Oh, ini kena pelet misalnya. Kalau pelet, cara menanganinya baca surat Maryam. Ya. Terus apa lagi Ustaz? Baca surat Maryam. Kemudian surat An-Nisa. Itu ya. Terus apa lagi Ustaz? Sudah, itu aja. Maryam sama An-Nisa. Ini memang ulahnya kalau enggak si Nisa, ya Maryam. Gitu ya. Sehingga baca surat tadi misalkan. Itu kan penentuan tanpa dasar syar'i. Tidak ada keterangan kalau sihirnya berbentuk pelet bacaannya surat An-Nisa sama surat Maryam. Tidak ada. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Bi'adad wa awqad. Dengan bilangan-bilangan tertentu berapa kali. Wa awqad dan waktu-waktu tertentu. Lam tarid fil kitabu as-sunnah. Hakada ikhani biduna azani allahu wa iyakum. Itu tidak boleh. Ya. Waqad ajma'al ulama, para ulama sepakat, anna jami'al Qur'an ruqyatun. Para ulama sepakat, semua ayat-ayat Al-Qur'an adalah ruqyah. Ya, semua ayat Al-Qur'an, min suratil Fatihah ila suratin Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya. Kalau ada yang misalkan laqad darallah, santri syabab kesurupan misalkan 3A. Masih ingat ya, misalkan legendaris kita ini, misalkan 3A kesurupan. Ya. Bertingkah seperti seekor harimau. Tapi ompong, sanibidina azani allahu wa iyakum. Ya, mengaum dengan auman yang mengerikan. Ya, di situ cuma ada akhuna amal jariah. Ya. Dia ambil mushaf, boleh bagi dia membaca bagian manapun dari Al-Qur'an. Tidak harus dari awal, tidak harus dari akhir. Dari bagian manapun dari Al-Quran, boleh baginya untuk dibaca sebagai bentuk ruqyah, penanganan sihir dan sejenisnya. Jadi fahami? Nah, kalau ada pengkhususan, maka butuh dalil yang sharih. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Wa minal mukhalafat, termasuk pelanggaran yang harus diwaspadai. Tawassudur ruqyah minal Qur'an. Tawassudu ar-ruqyati minal Qur'an. Menjadikan mushaf Al-Qur'an sebagai bantal. Ya. Menelan Al-Qur'an tidak boleh. Nulis ditutup tidak boleh. Apalagi mentato. Ya sudah. Ya, baca terus capek Ustaz, akhirnya Al-Qur'an dijadikan bantal. Itu ya. Dia tidur dengan menjadikan mushaf Al-Qur'an sebagai bantal. Mau ditaruh di sini, taruh di sini, ya taruh di dadanya dan semisalnya. Ya, ini enggak ada contohnya dan termasuk bagian mukhalafah dalam bab ruqyah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan ittafaqal ulama, para ulama sepakat, alal man'i min tawassudil mushaf li'anna fihi idhlalan likalamillah wa muhanatan lahu. Ittafaqal ulama, para ulama sepakat, alal man'i, tidak boleh min tawassudil mushaf, menjadikan mushaf sebagai bantal. Li'anna fihi idhlalan likalamillah, karena tindakan tersebut merendahkan kalamullah, wa muhanatan lahu, dan menghinakan Al-Quran. Tidak boleh, Al-Quran bukan bantal ya akhi. Ya, mushaf Al-Quran itu harus dimuliakan, diletakkan di tempat yang terhormat. Hakala ikhani buduna azani allahu wa iyakum. Wa minal mukhalafat, termasuk bentuk pelanggaran yang lain, ta'liqut tamaim, menggantungkan tulisan-tulisan Al-Quran. Ya, ditulis ayat kursi, dilipat dengan rapi, kemudian dibalut dengan kain atau kulit sapi atau kulit kerbau, dijahit dengan begitu indah, pakaikan kalung, ya, dikasih ke anaknya, kan gitu ya, supaya terjaga misalkan. Tidak boleh, walaupun yang ditulis ayat kursi secara utuh. Atau suratul fatihah. Jelas ini, suratul fatihah. Tidak diperbolehkan. Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih, hal tersebut diharamkan. Ada khilaf memang, kalau yang ditulis betul-betul ayat Al-Quran. Atau hadis-hadis Nabi yang berisi doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Misal ditulis a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Hadis sahih. Ya. Bil arabiyah, dengan bahasa Arab bahkan, ya toh? Kemudian dia meyakini ini hanya wasilah misalkan. Tapi kalau dalam bentuk digantungkan dan dikalungkan, entah pada hewan, pada anak-anak, atau pada dirinya, ada minal mukhalafat, termasuk bentuk mukhalafah. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Apalagi kalau yang digantungkan tadi bukan Al-Quran, bukan hadis. Sepakat haram. Jadi pahami ya? Ya, jadi kalau menggantungkan sesuatu untuk menghindarkan dari bala, kalau itu cuplikan ayat Al-Quran yang utuh, ada khilaf. Tapi yang rajih, haram. Selain dari Al-Quran, selain dari hadis, sepakat haram. Sepakat haram. Ya, dibuka buntalannya, ada lipatan kertas rapi. Setelah dilihat, tulisan alif alif alif, hak kebalik, hak kebalik, hak kebalik, kemudian rok rok rok, terus irji'i irji'i irji'i irji'i irji'i, kan gitu ya. Habis itu nama ya namu nauman nasoroyan suru nasoran, terus dikalungkan ya, supaya terjaga dari gangguan jin ya. Ada muharrama yang bayi khanibidina azani allahu wa iyaku. Itu yang pertama dari ilajus sihri. Yang kedua, wa min ilajus sihri, termasuk bentuk penanganan sihir, al adwiyatul mubahah, menggunakan obat-obat yang diperbolehkan. Ala hasabi asaris sihri, tergantung pengaruh sihir yang terlihat. Ya. Sihir kan macam-macam. Ya, mungkin sebagian antum di kelas sudah mendapatkan faedahnya. Sihir itu macam-macam bentuknya. Ada sihir dalam bentuk sakit kepala. Ya. Karena ketika sakit kepala ditangani dengan obat yang diperbolehkan, minum paracetamol. Boleh. Ya. Ya kan? Paracetamol mau Panadol, mau Botrex, enggak masalah. Yang penting jangan dicampur dengan bensin. Ya. Atau sihir dalam bentuk muntah-muntah. Ya, terkena sihir muntah-muntah. Apapun yang dimakan keluar, apapun yang dimakan keluar. Kemudian dikasih obat oleh ketua UKS kita, ya, anak soleh, sanifidina azani Allah wa iyakum, dikasih obat anti mual. Boleh atau enggak? Boleh. Atau sihir dalam bentuk diare. Ya. Diarenya ini masya Allah, gak ada jeda, tanpa henti. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Semua dikeluarkan lewat jalur bawah. Ya, semua dikeluarkan lewat jalur bawah. Kalau muntahan jalur atas. Ya, ini jalur bawah. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Sampai kurus kering. Gak bisa ngapa-ngapain. Ada sihir dalam bentuk seperti itu. Maka diberikan obat untuk menyumbat. Gitu ya. Jalur bawah tadi, khanibidina azani Allahu wa iyakum, kasih teh yang pahit atau herbal-herbal lain, itu diperbolehkan. Tergantung pengaruh sihir yang terlihat. Jadi pahami? Halo, kaum muslimin? Nah, kalau sihirnya dalam bentuk marah-marah, nah, semua benda dibanting, dipukul, dipecahkan, lihat orang ditinju, kan gitu ya. Marah-marah dikasih obat bius misalnya, kan gitu ya. Kalau memang dirasa perlu, boleh. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dirasa perlu. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, wa min ilaji sihri, termasuk penanganan sihir, al-hijamah, bekam. Ya. Al-hijamatu, berbekam, itu juga termasuk upaya penanganan sihir. Ya, untuk sihir-sihir yang jahat, sihir-sihir yang ditujukan menyakiti korbannya, itu terkadang dikirim buhul-buhul di tubuh mashurnya. Ya, itu bisa dihilangkan pengaruh sihirnya kalau diketahui betul letak sihirnya. Ya, misalkan dilihat, terlihat di badan orang yang terkena sihir tadi, itu kelihatan. Ya, secara pengalaman kita pernah menyaksikan secara langsung ketika salah satu akhita ini di ruqyah, ya, di ruqyah itu kelihatan ada yang jalan-jalan, gerak-gerak di tubuhnya. Ya, itu bukan tipuan mata, betul-betul ada yang gerak. Ketika ditangkap, ya, berusaha untuk pindah, lari. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, itu kalau punya kop, ya, pakai kop ya, jangan pakai baskom. Ya, kasihan saudara kita kalau di manusia bermarem pakai baskom. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum, nyayatnya pakai katana, ya selesai. Ya, yang wajar-wajar gitu ya. Jadi kalau kelihatan pengaruhnya ketika diruqyah, kemudian ada yang gerak-gerak pada tubuhnya, ya, takep, pegang baik-baik, ya, kemudian dikop, ya, dipekam dengan jarum bekam atau dengan silet dan semisalnya, itu bisa meredakan pengaruh sihir. Nah, untuk yang kedua dan ketiga, ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Naam. Hakadha ikhanibidina azani Allahu wa iyaku. Tayyip. Kemudian terkait dengan faedah hadis ini, az-zanbu tsalits, dosa yang ketiga yang harus diwaspadai, qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan haknya. Ini sudah lewat pembahasannya pada hadis yang sebelumnya. Ada empat golongan manusia yang tidak boleh diganggu darah mereka. Seorang mukmin, kemudian kafir zimmi, kafir musta'min atau musta'man, kemudian kafir mu'ahad. Naam. Juga contoh hakul Islam, hak-hak Islam yang diperbolehkan dengan alasan tersebut mengalirkan darah dari jiwa-jiwa yang maksumah, yang terjaga darahnya, juga telah kita sampaikan pada pembahasan hadis sebelumnya. Fali rajik hunak. Al-Zanbu Rabi', dosa yang keempat yang harus diwaspadai dari hadis ini, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wal yatim man mata abuhu qabla al-bulugh. Orang yang dikatakan yatim itu yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ya, yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum usia baligh. Kalau dia belum nampak tanda-tanda baligh, kecuali sampai umur 15 tahun misalnya, kemudian ditinggal mati oleh ayahnya, maka disebut yatim. Hadza al-yatim minal ins. Ini yatim untuk manusia. Ammal yatim lil hayawanat, adapun yatim untuk hewan, man mata ummuhu, kalau yatim pada hewan yang ditinggal mati oleh induknya. Ya, beda yatim, istilah yatim untuk manusia dengan istilah yatim untuk hewan. Ya, itu serba-serbi bahasa. Jadi ada hewan yang yatim, ya, ayam yatim, kambing yatim, kan gitu ya. Itu yang ditinggal mati oleh induknya. Ya, untuk hewan hanya sampai kategori ditinggal mati induknya. Enggak ada keterangan sebelum usia baligh. Ya. Karena enggak ada pembahasan di kalangan para ulama kapan hewan itu dianggap baligh, enggak ada. Aywa, hakala ikhari bidina azani Allah wa iyakum. Naam. Kemudian az-zanbu al-khamis, dosa yang kelima, aklur riba, memakan harta riba. Riba lugatan, riba secara bahasa, az-ziyadah. Riba itu arti secara bahasanya itu ziyadah, bertambah. Ya. Min qawlika raba yarbu riban idza zada. Ya, dari kata raba yarbu riban artinya bertambah. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Arabun secara istilah syar'i, riba nau'an. Riba itu ada dua. Yang pertama riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah, riba dalam urusan hutang piutang. Kaidahnya disebutkan oleh para ulama, kullu qardin qaf ra kemudian bad kullu qarbin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang jarra naf'an yang menghasilkan kemanfaatan, keuntungan, fahuwa riba, maka itu dianggap riba. Dari sini yang namanya bunga pada transaksi hutang piutang dikatakan riba. Bisa dipahami? Hutang, entah ini pada transaksi perbankan atau personal. Ya, datang kepada fulan, ada big boss besar, ya, pedagang cilok internasional, gitu ya, yang berpeci hijau. Masih ingat ya, pedagang cilok internasional berpeci hijau sampai merambah Afrika Selatan. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, ciloknya ini luar biasa. Oh, sampai Afrika Selatan, ciloknya itu dengan saus barbecue, ya, kemudian saus mengkudu dan itu ya. Yang aneh-aneh weh. Big boss besar, kaya raya, datang saudara kita, ya, amal jariah, datang kepada big boss tadi, ya hi, saya mau pinjam dana, berapa? 10 juta, tempo 2 tahun, boleh, tak kasih pinjaman 10 juta, temponya 2 tahun, ini namanya apa? Qardun, ya, transaksi hutang, piutang. Tapi, ada tapinya, nanti bayar, kembalikan dana kepada saya, 10.200.000. Dari mana dia dapatkan 200.000 tadi? Karena ikatan hutang piutang. Ya kan? Ini namanya transaksi hutang piutang yang menghasilkan kemanfaatan. Dalam bahasa yang sering antum kenal, bunga. Yang gitu ya. Mau itu 0,5%, 0,1%, bahkan 0,000001%. Kalau itu bunga, ya, keuntungan yang dihasilkan dari transaksi hutang piutang dianggap riba, haram hukumnya. Walahada termasuk pula dalam bab ini ketika denda diberlakukan saat keterlambatan bayar hutang. Bunga 0%. Aman mas, di sini pinjamannya syar'i, enggak ada bunga. 0%. Benar ini pak, benar. 0%, tidak ada bunga. Kalau di sebelah, bunga tinggi. Ya, di sebelah kiri bunga rendah, tapi ada banyak ketentuan yang mengikat. Pada kami jangan khawatir tanpa bunga, karena bunga itu riba. Wah betul itu pak, saya suka itu. Terus bagaimana kelanjutannya? Ya terserah bapak. Ya mau ambil berapa tenornya? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 12 tahun, sampai mati juga bisa. Ya, terserah jenengan. Tapi setiap ada keterlambatan, kami kenakan denda administrasi. Ya, ya toh? Denda administrasi sebesar Rp2.500.000 misalnya. Memang 0% bunganya, tapi ada denda yang dikenakan. Denda ini masuk pada kaedah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Bisa dipahami? Jangankan yang model denda, apalagi bunga. Sampai sebagian mereka menyebutkan hadiah yang diberikan kepada pihak yang menghutangi karena ingin kelonggaran dalam pembayaran hutang dikategorikan riba. Paham ya? Sebelum utang enggak pernah ada hadiah menghadiahi. Ya, enggak pernah ngirim hadiah, ngirim parcel, ngirim kulkas, ngirim apa namanya? Nasi bungkus, enggak pernah. Ya, tapi setelah ada utang piutang, ya ada mangga, kirim mangga. Ya toh, dapat manggis, kirim manggis. Dapat sarung gajah duduk, kirim sarung gajah duduk. Dapat sarung gajah berbaring, kirim. Ya, sarung gajah berbaring. Kehabisan gajah, ya, sarung mangga, kirim misalkan. Bertujuan apa? Supaya yang menghutangi karena hadiahnya banyak, ya, nantinya kalau kebetulan ada apa-apa, keterlambatan atau enggak bisa bayar dalam jatuh tempo, ada kelonggaran juga dihukumi riba. Kenapa? Karena manfaat yang dia dapatkan gara-gara hutang piutang. Yang andai kata enggak ada ikatan hutang piutang, enggak akan ada manfaat tersebut. Jadi pahami? Nah, riba model seperti ini juga disebut oleh para ulama dengan riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah. Baik. Yang kedua disebut dengan riba al-fadl. Riba fadl. Ya, riba fadl. Wahuwa istibdal mutazamin likammiyat ghairi mutakafi'ah au sifatin mukhtalifah min sil'atin mu'ayyanah. Ya, itu riba fadl namanya. Dapat tak? Aywa. Ini berlaku pada asnaf ribawiyah. Jadi transaksi riba pada jual beli atau barter untuk beberapa jenis barang tertentu. Ya, istibdal mutazamin likamiyat ghair mutakafi'ah au sifatin mukhtalifah min sil'atin mu'ayyanah. Nah, ini kecepatannya sudah dikurangi loh ini. 25 km per jam loh ini. Ya. Istibdalu mutazamin likammiyatin ghairi mutakafi'ah au sifatin mukhtalifah min sil'atin mu'ayyanah. Nah, singkatnya supaya enggak jelimet gitu ya. Transaksi riba pada jual beli atau barter untuk beberapa jenis barang tertentu yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan asnaf ribawiyah. Barang-barang yang terkena hukum riba, yaitu riba fadl. Ada ketentuan khusus. Selain dari barang ini, silahkan dijual terserah antum. Mau dengan barter, beda sifat, enggak masalah. Kan gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Aywa, antum misalkan barter peci. Peci antum sudah berumur 28 tahun. Dicuci cuma 2 kali. Ya, punya nilai histori tinggi. Kana gidina azani Allahu wa iyyakum. Barter dengan peci saudara antum baru. Ya, ya akhi, barter ya peci kita. Oh ya boleh, tapi antum nambah 15 ribu. Deal, deal. Boleh. Kan gitu ya. Atau ya akhi, saya beli pecinya antum ya, tapi ngutang. Tidak ada salah. Ya kan? Karena bukan kategori asnaf ribawiyah. Berikut ini ada beberapa asnaf ribawiyah yang terkena hukum riba. Ada aturan khusus yang kalau dilanggar dianggap riba. Paham? Aywa. Wa asnaf ribawiyah, barang-barang yang terkena riba, satu, az-zahab, emas. Dua, al-fiddah, perak. Tiga, at-tamru, kurma. Empat, al-bur, gandum. Lima, asy-sya'ir, juga jenis gandum. Bur, syair, gandum, tapi beda jenis. Yang terakhir, al-milhu, garam. Ya, jadi wangi? Jadi wangi? Nah, ada emas, perak, kemudian garam, gandum, bur dengan syair, kemudian garam. Nah, itu barang-barang yang memiliki aturan tambahan dalam transaksi jual belinya. Yang kalau dilanggar, ya masuk dalam hukum riba. Ini insya Allah ta'ala rinciannya nanti dalam pembahasan fikih. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Nah, wadalilu ala hadha, dalilnya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tabi'u ad-dirham bid-dirhamain. Jangan menjual satu dirham dengan dua dirham. Ya, satu dirham ya ditukar dengan satu dirham. Jangan satu dirham ditukar dengan dua dirham hanya karena dirhamnya ini baru misalnya. Ya. Fa inni akhafu 'alaikum ar-rima. Karena aku khawatir kalian terjatuh dalam transaksi rima ay ar-riba. Wal hadis inna al-imam Muslim min hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arba. Nah, pada enam barang di atas itu berlaku transaksi riba. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Ketika tidak diperhatikan ketentuannya. Baik. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun rinciannya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala.